Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihim ila yawmiddin wa ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Telah kita mengetahui beberapa perkara atau dari perbuatan dosa yang telah datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala di alam barzakh, alam kubur, atas perbuatan dosa-dosa tersebut. Demikian pula bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kubur, sebagaimana pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum fit tashahudil akhir falyakul Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Kemudian hal yang tentunya merupakan perkara penting dalam rangka untuk kita berlindung dan memohon keselamatan dari azab kubur, untuk kita mengetahui apa saja dari sebab-sebab yang akan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Ar-Ruh pada bab yang ke-10 menyebutkan tentang al-asbab al-munjiyah min azabil qabr, sebab-sebab yang akan bisa menyelamatkan dari azab kubur. Kata beliau rahimahullah, "Amma mujmalun," adapun sebab yang sifatnya mujmal, global, untuk seorang bisa selamat dari azab kubur, "Fahuwa tajannubu tilkal asbabillati taqtadi azabal qabr." Maka sebab yang sifatnya global adalah menjauhi sebab-sebab tersebut, yakni yang sudah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, dari perbuatan zunub, dosa-dosa yang akan membawa seorang kepada azab kubur, baik itu tidak berusaha untuk menjaga dari terkena kencing ya pada pakaian ataupun badannya, demikian juga dosa namam ya perbuatan mengadu domba, demikian pula ghibah, demikian pula zina, makan riba, dan berbagai perkara yang sudah kita singgung pada pembahasan sebelumnya. Bahwa sebab yang sifatnya mujmal menjauhi seluruh sebab-sebab yang berkonsekuensi pelakunya mendapatkan azab kubur tersebut. Yani dari dosa-dosa yang telah datang ancaman azab kubur terhadap pelakunya. Kata beliau selanjutnya, "Wa min anfa'iha," dan termasuk di antara yang paling bermanfaat dari sebab-sebab yang menyelamatkan dari azab kubur, "An yajlisal insanu indama yuridu nauma lillahi sa'atan." adalah seseorang jika dia hendak tidur, hendaklah dia duduk sesaat lillah, ya, duduk sesaat untuk dia, yakni melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk yuhasibu nafsahu fiha ala ma khasirahu wa rabihahu fi yaumihi. Untuk dia memuhasabah dirinya, menintrospeksi pada waktu tersebut, yakni duduknya dia sebelum dia tidur tersebut. Untuk dia menghitung-hitung sebab-sebab atau perkara-perkara yang telah merugikan dirinya, demikian pula membawa keuntungan kepada dirinya. Fi yaumihi, pada hari tersebut. Yani dari amalan-amalan yang dia lakukan. Sebagaimana seorang yang dalam urusan dunia, ya, dia berupaya untuk bagaimana menghitung modalnya, ya, menghitung keuntungan yang didapat di hari tersebut, demikian juga kerugian-kerugiannya. Maka tentunya dalam hal yang sifatnya amalan akhirat, seseorang harus lebih dibandingkan perhitungannya dalam permasalahan dunia. Kemudian ثُمَّ يُجَدِّدُ لَهُ تَوْبَةً نَصُوحًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. Kemudian dia berupaya untuk mentajdid, memperbaiki sikap taubatnya yang sungguh-sungguh antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang jika menempuh ini, tidak ada waktu bagi dia untuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Menunjukkan dari sini mereka yang tenggelam dalam upaya pencarian aib-aib, ya, mereka orang-orang yang kelebihan waktunya, di sisi yang lain lalai dengan dirinya sendiri. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fayanamu ala tilkat taubati, sehingga dia pun ketika tidur, dia tidur di atas taubat yang telah dia lakukan, taubat yang sungguh-sungguh. Wa ya'zimu ala alla yu'awidha dhanba idza istayqadha. Di mana termasuk di antara kesungguhan taubat seorang, tekadnya dia untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang telah dia lakukan dan dia sesali tersebut. Idza istayqadha, jika dia terbangun. Karena ada kemungkinan seorang tidur, dia bisa bangun kembali atau tidak bisa bangun kembali. Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ruhnya tatkala dia tidur. Kata beliau selanjutnya, wa yaf'alu hadza kulla lailatin, di mana dia berupaya untuk melakukan hal yang demikian di setiap malamnya. Jadi memuhasabah diri di akhir dari terbangunnya. Sebagaimana yang demikian, ya, diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau biasa muhasabah dirinya di akhir dari bangunnya, yakni sebelum tidur, ya, di mana dia jika mendapati, ya, radhiyallahu ta'ala an, ya, ada perkara-perkara yang terlalaikan, maka beliau menghukum dirinya dengan melakukan qiyamul lail lebih panjang daripada biasanya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa in mata min lailatihi, jika dia meninggal, Allah takdirkan dia meninggal dalam tidurnya di malam tersebut, tatkala dia sebelum tidur dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, mata ala taubatin, maka dia meninggal di atas taubat. Kita mengetahui seorang yang taubat dengan sebenar-benar taubat, taubatnya menghapuskan dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Wa in istaiqadha, apabila dia terbangun, istaiqadha mustaqbilan lil amali, maka dia terbangun dalam keadaan siap untuk menempuh amalan, yakni amalan-amalan saleh. Masruran bitakhiri ajalihi, dia bergembira dengan ditundanya ajalnya, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amalan salih. Hatta yastaqila rabbahu wa yastadrika ma fatahu, sehingga dengan kesempatan yang masih tersisa baginya tersebut, dia akan bisa memohon iqalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni memohon pemaafan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa yang telah dilalui. Wa yastadrika ma fatahu, dan masih ada kesempatan untuk dia memperbaiki kembali atau menutup dari perkara-perkara yang telah luput olehnya dari amalan saleh. Jadi tidurnya seorang atau meninggalnya seorang saat tidur ataupun bisa bangun kembali setelah dia menempuh amalan sebagaimana yang dibimbingkan ini, senantiasa memberikan kebaikan bagi hamba tadi. Kata beliau selanjutnya, walaysa lil abdi anfa'u min hadhihi taubah, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba tadi dibandingkan taubat ini. Wala siyama idza aqqaba dzalika bi dzikrillahi واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم. Lebih-lebih lagi jika setelah dia tempuh upaya muhasabah diri ini diiringi dengan taubatnya, kemudian dia ikuti dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ajaran beliau menjelang tidur. Apa saja dari sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh beliau diamalkan oleh hamba tadi. Hatta yaglibahu an-naumu, hingga tidur menguasainya, artinya dia tidak tersadar lagi dalam melaksanakan hal-hal yang telah dicontohkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antum bisa membaca terkait dengan perkara ini misal dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, termasuk di dalamnya seorang membaca surat-surat yang diawali dengan tasbih, seperti subbihisma rabbikal a'la, kemudian subbaha lillah, yusabbihu lillah, Ya, termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang tidur. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Faman aradallahu bihi khaira?" Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri hamba tadi kebaikan, waffaqahu lidzalik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepadanya untuk bisa menempuh sebab ini. Yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, min anfa'il asbab, termasuk dari sebab yang paling bermanfaat. Jadi hal yang demikian akan mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan taufik kepadanya. Wala quwwata illa billah. Dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ini sebab yang sifatnya mujmal. Kemudian beliau menyebutkan dari sebab-sebab yang akan bisa menyelamatkan seorang dari azab Allah, azab kubur. Di mana sebab itu ada yang kembalinya kepada sebab yang ditempuh oleh hamba, yakni dari amalan hamba. Ada sebab yang itu kembalinya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak memiliki peran serta dalam perkara tersebut. Adapun di antara sebab yang ditempuh oleh seorang hamba, yang pertama adalah ar-ribat. Yani menjaga perbatasan negeri Islam, ya, dari kemungkinan adanya musuh yang masuk melalui perbatasan tersebut. Tentang perkara ini sudah disebutkan dalilnya pada pembahasan sebelumnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara keutamanya, ya, termasuk dalam hadis Fudalah ibn Ubaid yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan ribat, wa ya'manu min fitnatil qabr, dan dia akan aman dari fitnatul qabr. Kemudian yang kedua adalah al jihad. Jadi seorang yang berjihad fi sabilillah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah." Cukuplah dengan kilatan pedang-pedang di atas kepalanya, ini menjadi ujian. Dan tentu baik itu ribat ataupun jihad, ya, ini bukan sesuatu yang bisa didapati di setiap masa, terkhusus di saat kaum muslimin dalam kondisi lemah, ya, sebagaimana yang didapati, ya, di zaman kita ini. Kemudian berikutnya adalah qira'atu suratil mulk, membaca surat al-mulk. Ini termasuk di antara sebab yang akan bisa menyelamatkan seorang dari azab kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fadilah dari surat Al-Mulk. Ya, bagi yang membacanya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabr." Bahasanya surat Al-Mulk ini adalah al-mani'ah, yang mencegah Ya. Dia adalah al-munjiyah, penyelamat. Tunjihi min azabil qabr, yang akan menyelamatkan orang yang membacanya dari azab kubur. Ini tentang keutamaan surat Al-Mulk. Kemudian yang keempat, mautu yaumil jum'ah, kematian di hari Jumat, au layliha, atau di malam harinya, malam Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim dia meninggal di hari Jumat ataupun di malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnatul kubur. Jadi dari azab kubur. Dan ini tentu di luar dari kemampuan hamba, kembali kepada yakni ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala padanya. Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dari sebab, di antara sebab yang akan menjadi penyelamat dari azab kubur adalah mautul mabtun. Yani kematian karena sakit yang mengenai perutnya. Ya, mungkin semisal penyakit yang muntaber atau yang semisalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yaqtuluhu batnuhu lam yu'adzab fi qabrihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang penyakit yang ada di perutnya menyebabkan kematiannya, lam yu'adzab fi qabrihi, maka dia tidak akan diazab di kuburannya. Baik. Dan ini salah satu kematian yang seseorang mendapatkan padanya pahala syahadah. Ya, yakni pahala syahid. Ya, dari sisi pahalanya. Taib, ini beberapa sebab yang disebutkan yang sifatnya khusus oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau, kitab Ar-Ruh, yang tentunya bagi kita, ya, terlebih apa yang beliau sebutkan pada poin yang pertama dari sebab yang sifatnya mujmal, ya, untuk menjauhi segala perbuatan dosa, terkhusus dari dosa-dosa yang di sana telah sabit ancaman azab kubur, untuk kita berusaha untuk menjauhinya. Demikian pula upaya kita untuk memuhasabah, menintrospeksi diri-diri kita, terlebih saat kita menjelang tidur. Maka jika seorang diberikan taufik untuk bisa menempuh ini, biidznillahi ta'ala, dia akan selamat dari azab kubur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya untuk berlindung darinya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.